Bro Bende. Bersama oleh Bro. Aku sayang, jantungku deg-degan buat kamu, lu diriku. Aku sayang, badanku gemetar buat kamu. Buat semuanya yang ada di sini. Kita goyang lagi. Aku sayang, jantungku deg-degan buat sukamu, peluk diriku. Bos Robi. Aku sayang, badanku gemeter. Aku di sepunya, satu jam saja.